أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah ghadiba alaihi." Barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat senang, sangat cinta bagi hamba-hambanya yang mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahkan marah apabila ada hambanya yang tidak mau berdoa dan tidak mau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.